Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bikum fid darain amin. Al-hadu ala qiyamil lail. Kana al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yaqul yanbaghi lil-'alim an yakuna lahu khabi'atun min al-'amali shalihi fi ma bainahu wa bain Allah 'azza wa jalla. ولا يعتمد على العلم فقط فإنه قليل الجدوى في الآخرة الحث على قيام الليل anjuran untuk qiyamul lail bangun beribadah kepada Allah di waktu malam bangun malam beribadah kepada Allah ini sangat dianjurkan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad pun sering mengingatkan kepada kita untuk bangun malam karena memiliki banyak manfaat. Bagaimana Nabi berkata, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'us salihin qablakum." Wajib bagi kalian atau semestinya bagi kalian bangun malam beribadah kepada Allah karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Hadis tersebut Rasulullah menjelaskan, menerangkan di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada yang bangun malam. Di antaranya munhatun anil ismi wa mutratun min adanda, selamat dari penyakit, terhindar dari dosa dan yang lain sebagainya. Bahkan Nabi sangat menganjurkan bangun malam sehingga beliau mengatakan shalli bil-lail walau rak'atan. Dalam riwayat yang lain shalli bil-lail walau kahal bisya. Salatlah di waktu malam walau hanya serokaat. Nah, berarti Nabi memerintahkan sholat satu rokaat waktu malam bunda. Tapi itu menunjukkan begitu sangatnya Nabi mengharap, begitu sangatnya Nabi menganjurkan umatnya untuk sholat di waktu malam walaupun hanya satu rokaat. Walaupun hanya satu rokaat. Kenapa? Karena sholat di waktu malam ini memiliki banyak manfaat, banyak faedah, banyak keistimewaan. Karena itu saya kita dianjurkan sehingga Allah mensifatkan orang-orang yang mulia, orang-orang yang mulia Allah sifatkan dalam ayat Al-Qur'an mereka yang di waktu malamnya jarang tidur. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa sedikit meletakkan lempengnya atau meletakkan punggungnya berbaring sedikit. Artinya apa? Mereka banyak berdiri atau mereka banyak duduk berzikir, membaca Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Karena itu Imam Syafi'i berkata, yang bagi lil alim semestinya bagi orang yang alim an yakuna lahu khabi'ah minal amali shalih, semestinya ia memiliki simpanan, mestinya dia memiliki simpanan tabungan dari amal shalih yang ia kerjakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kami ada ilmu fakat tidak bersandar hanya dengan ilmu saja. Jadi apa? Kalau kita belajar, fokus belajar. Buka kitab ini, buka kitab itu, mempelajari kitab ini, mempelajari kitab itu saat belajar. Jadi ketika belajar fokus dengan pelajarannya, enggak yang lain. Tidak dicampur aduk dengan yang lain, fokus dengan belajarnya. Enggak lebih, karena itu bahkan puasa sunnah kalau ditarik bagi talibul ilmi itu sangat tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan puasa sunnah bagi talibul ilmi. Kenapa? Mereka lebih penting, lebih baik, lebih utama menyibukkan diri membuka, mempelajari, memahami pelajaran yang dia pelajari sambil membuka, membaca kitab-kitab yang lain. Tapi kalau sudah menjadi alim dalam arti pelajaran sudah ia selesaikan, dan setiap pelajaran yang ia selesaikan dia hafal, dia mengerti dan dia paham, baru di situ dia dianjurkan memiliki tabungan khusus dari amal soleh yang ia kerjakan antara dia dengan Allah. Jadi tidak mengandalkan ilmunya saja, tidak mengandalkan ilmunya saja, tapi saat itu dia harus memiliki amalan khusus, perbuatan khusus antara dia dengan Allah. Kenapa? Karena ilmu itu galilul jadwa fil akhirah, kurang dibutuhkan nanti di akhirat, sedikit dibutuhkan di akhirat, lebih banyak apa? Amal ibadah yang kita kerjakan, kebaikan, ketaatan yang kita lakukan di atas dunia, khususnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya ilmu, tapi pengamalan ilmunya tidak ada. Karena itu ketika sudah selesai, dia harus lebih fokus di dalam pengamalan ilmunya untuk dirinya dan yang lain. Ru'ya anal junayd gadda sallahu ruhahu ru'ya fil manam ba'da mautih. Faqila lahu mal khabar ya Abul Qasim? Qala tahatil ibarat wa baniyatil isharat wa ma naf'ana illa raka'at allati raka'naha fi jawfil lail. Diriwayatkan bahwa Imam Junayd ini di antara aulia besar. Pernah kita ceritakan bahwa beliau saat berada di pasar, di tokonya, kalau tidak ada pembeli, menyibukkan dirinya dengan sholat. Setiap tidak ada pembeli, menyibukkan dirinya dengan sholat. Sholat. Sampai kurang lebih 300 rakaat dia lakukan di pasar. Kalau sekarang daripada sholat atau daripada aturan, omong-omongan. Jadi tidak ada pembeli, omong-omongan. Bahas A, bahas B, bahas harganya cabai, si untung itu masih penting. Terkadang malah ngerasani sana, ngerasani sini. Terkadang bahkan yang dirasani para ulama, para aulia atau para kiai dan yang lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Itu kebanyakan. Karena apa? Yang ada di pasar sekarang tidak sama dengan yang ada di pasar dulu. Kalau sekarang yang ada di pasar orang-orang yang gak ngerti, orang-orang yang gak paham agama. Buktinya apa? Buktinya hampir tidak ada yang di pasar lepas dari riba. Karena apa? Setiap tempat, setiap toko didatangi sama mereka. Hanya mereka ambil utang 1 juta kembali 1.200.000. Itu datang keliling dan mereka mengambil rata-rata kebanyakan. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Kebanyakan yang di pasar mereka tidak mengerti agama. Beda dengan dulu. Apalagi di zamannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar malah melarang la yabis fi sumina illa faqihun. Katanya Sayyidina Umar tidak boleh berjual, berdagang di pasar kita kecuali orang yang faqih, orang yang paham fikih. Nah, di antaranya di masa Imam Junayd, ketika nggak ada pembeli, bukan nganggur, bukan duduk manis, tapi menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Melihat, mengambil, memikirkan yang lebih manfaat untuk dirinya. Lah beliau ini berkata, beliau ini pernah ada seseorang yang bermimpi bermimpi bertemu dengan beliau setelah matinya. Imam Junaid sudah meninggal, ada orang yang bermimpi. Di dalam mimpinya, orang ini tanya kepada Imam Junaid, "Mal khabar ya Abul Ghazal? Bagaimana kabarnya, wahai Abul Ghazal?" Katanya beliau, "Dhahatil ibarat wa faniyatil isyarat." Hilang dari kami al-ibarat, penyampaian-penyampaian, hikmah-hikmah, dan juga fana binasa al-isyarat. Wa mana fa'ana illa raka'at allati raka'naha fi dhillah, dan tidak bermanfaat untuk kami kecuali rakaat-rakaat yang kita kerjakan di waktu malam. Dalam arti ilmu gak kepake, penyampaian gak terlaksana, gak ada lagi penyampaian, ibarat gak ada lagi yang perlu disampaikan. Apa yang manfaat saat itu? Rokaat yang dilakukan di waktu malam. Ya, rokaat yang selalu dikerjakan di waktu malam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Dawud alaihi salam dengan menyatakan, "Ya Dawud, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna al-lail nama anni." Katanya Allah di dalam wahyunya kepada Nabi Dawud, "Ya Dawud, wahai Dawud, kadzab, dusta, bohong. Man idda'a mahabbati, orang yang mengaku cinta kepada aku, tapi idza janna al-lail nama anni, jika datang waktu malam, jika tiba waktu malam, ia tidur meninggalkan aku." Allah yang berfirman, disampaikan kepada Nabi Dawud, kadzab katanya Allah, dusta, bohong. Yang mengaku cinta kepada aku, katanya Allah, tapi jika datang waktu malam, jika tiba waktu malam, tidur meninggalkan aku. Alaysa kullu muhabibin yuhibbu an yahluwa bihabibin. Bukankah orang yang mencintai ingin berduaan dengan orang yang dicintai? Kan gitu. Sekarang di mana kita bersama kekasih kita, pasti kita ingin hanya berdua. Bahkan terkadang di halayak umum aja kita anggap dunia hanya milik kita berdua. Akhir umum banyak orang dia menganggap hanya berdua. Makanya seperti kebo dan sapi, berbuat seenaknya sendiri di depan halayak umum. Kenapa? Sudah enggak waras, sudah kehilangan akal. Mesti apa? Ketika enggak ada orang, sepi atau dia menjauh, itu semen. Kan gitu. Suami istri misalnya, dia akan lebih senang ketika dia berduaan di rumah atau di kamar, enggak ada yang mengganggu dan yang lain sebagainya. Dan begitu juga seorang hamba kepada Allah, kalau dia mengaku cinta kepada Allah, tentunya dia akan lebih senang ketika waktu-waktu, saat-saat yang tidak ada yang lain kecuali hanya dia dengan Allah. Kapan saat itu? Tidak ada yang pas, yang tepat kecuali di waktu malam. Jauh dari keramaian, jauh dari orang, karena banyak orang yang tidur, banyak orang istirahat. Kita bangun, kita beribadah hanya berduaan dengan Allah. Karena itu Allah memberikan alasan kenapa dikatakan dusta, bohong, orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi di waktu malam tidur. Allah memberikan alasannya, alaysa kullu habibin yuhibbu an yakhluwa bihabibih. Bukankah seseorang yang mencintai itu senang berduaan dengan orang yang dicintainya? Itu alasannya kenapa Allah mengatakan dusta dan bohong. Mestinya dia lebih senang ketika datang waktu malam, ya Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan yang salihah, ketika datang waktu malam, disambut dengan senang hati, dengan bahagia. Bahkan beliau mengatakan apa? Sejak 40 tahun tidak ada yang membuat aku sedih kecuali suara ayam berkokok. Sudah menandakan apa? Dekatnya waktu subuh. Sudah dekat waktunya fajar. Itu yang membuat dia sedih. Sejak 40 tahun tidak membuat aku sedih kecuali suara ayam. Dan itu tidak sedikit, bukan hanya beliau, banyak lagi para ulama, para aulia yang mengatakan seperti itu. Maghrib manisyah mundu arba'ina sana illa tulu'ul fajr. Tidak ada yang membuat aku sumpah sejak 40 tahun kecuali satu, yaitu terbitnya fajar. Kenapa? Berpisah, tidak lagi berduaan dengan orang yang dicintainya. Dan kalau mau berpisah dengan orang yang dicintainya kan berat. Kadang sudah jalan, balik lagi. Sudah jalan, balik lagi. Kadang sampai memaksakan dirinya untuk berpisah. Memaksakan dirinya untuk berpisah. Dan begitu juga yang dirasakan oleh mereka, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sudah terbitnya fajar, nangis mereka sedih. Gak bisa lagi nunggu malam lagi, bisa berduaan asik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu untuk bisa menjadi seperti itu, ya juga harus merasakan payahnya, susahnya dulu. Katanya ulama, para aulia, kabatullah isri nasana wa tana'amtu bi isri nasana. Aku susah, berat melakukan bangun malam selama 20 tahun. Jadi dalam maksudnya dalam 20 tahun enggak merasakan nikmatnya bangun malam. 20 tahun tidak merasakan nikmatnya bangun malam. Bukan enggak bangun, bangun tapi enggak merasakan. Wa tana'tu dan baru bisa merasakan kenikmatan bangun malam, lezatnya nikmatnya bangun malam setelah 20 tahun. Jadi setelah 20 tahun baru merasakan nikmatnya bangun malam. Ibarat orang kerja. Orang kerja itu awal kerja gak merasakan nikmatnya pekerjaan dia. Dapat duit dibayarkan, melunasi, dapat lagi dibayarkan, gak merasakan nikmatnya dia. Nanti ketika sudah berjalan bagus, baru dia mulai merasakan duitnya bisa dipakai ini, bisa dipakai itu. Uang untuk ambil barang lagi ada persediaan khusus. Sudah mulai merasakan nikmatnya dia. Tapi awalnya enggak bisa merasakan dia. Dapat duit, ambil barang, dapat duit, ambil barang, dapat duit, ambil barang. Sehingga dia enggak pegang duit. Jadi duitnya jadi barang, selalu seperti itu. Tapi setelah beberapa tahun pasti dia enggak seperti itu lagi sudah. Ambil barang dengan duit, duit masih ada di kantong. Ambil barang, duit masih ada. Ambil barang, duit masih ada. Kalau dulu enggak ambil duit, barang habis. Ambil duit, barang habis. Tapi setelah berjalan dengan baik, akhirnya dia apa? Ambil barang, ada duit. Duit yang ada biasa bisa digunakan yang lain. Sama dengan orang yang bangun malam, awalnya enggak bisa merasakan nikmatnya, lezatnya. Tapi harus terus. Bukan berhenti, wah percuma gak bisa merasakan nikmatnya, aku berhenti. Dan kapan bisa merasakan nikmatnya? Harus terus. Nah, baru nanti dia akan bisa merasakan nikmatnya. Kalau sudah merasakan nikmatnya, gak akan mungkin dia mau meninggalkannya. Gak akan mungkin dia mau menjauhinya. Pasti dia akan terus. Bahkan menanti-nanti kapan datangnya waktu malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memudahkan kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita bisa membiasakan diri selalu bangun di waktu malam beribadah kepada Allah SWT. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.